بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأعزائي نغار راديو مسلم مقام سبحانه وتعالى senantiasa melimpahkan kerahmatan dan taufik serta hidayahnya kepada anda semua. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perjuangan beliau dinullah yang kita cintai ini dapat kita nikmati betapa indahnya dan betapa sejuknya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa ahibba'i pendengar radio muslim, pada kesempatan sore ini dengan izin Allah kita akan bersama-sama mengenal berbagai seluk-beluk berbagai hukum yang terkait dengan pergadaian dunia pernikahan. Ikhwanil ahibbah, idealnya adalah setiap orang muslim atau setiap muslim seyogianya dan idealnya benar-benar mencerminkan akan iman dan ketakwaannya kepada Allah. Iman dan ketakwaan yang benar-benar tertanam dalam jiwa anda, benar-benar terpanjat dalam setiap transaksi dan perniagaan yang anda jalankan, di antaranya dengan menunaikan amanah, menunaikan kepercayaan saudara kita sesama muslim. Oleh karena itu, ikhwal ahibbah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang kaitan iman dengan amanah. Dia bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidaklah seseorang memiliki iman, tidaklah seseorang dinyatakan sebagai seorang mukmin bila ia tidak menunaikan amanah, bila ia mengkhianati kepercayaan saudara-saudaranya sesama muslim. Sejatinya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menunaikan amanah, baik ia mendapatkan pengawasan, baik ia memiliki konsekuensi di dunia ataupun tidak, ada yang mengetahui atau tidak, ada yang menuntut atau tidak, imannya akan menjadikannya nantiasa menunaikan amanah-amanah yang telah dipikulkan kepadanya. La imana liman la amanatalah. Tidak ada beriman yang tidak menunaikan amanah. Hadis ini adalah hibah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Anda dapat bertanya pada diri anda sendiri, selama ini anda telah mengklaim menyatakan diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kenapa anda seorang mukmin? Buktikan, pernah mengakuan apa manfaatnya pengaku bila hampa dari pengakuan. Dahulu orang-orang Arab terdahulu menyatakan wadda'awa illam ya ashabiha alaiha abayinatun wadda'awa illam ya kulli sahibi abayinatun. Suatu pengakuan bila tidak disertai oleh pembuktian, fa ashabuha ad'iya, maka pelakunya hanyalah para pembual, para pendusta. Telahkah diri anda ikhwanil ahibbah, sudikah anda bila mendapatkan prediksi sebagai seorang pendusta, pembual, hanya karena anda tidak memiliki semangat, tidak memiliki tekad yang bulat untuk menunaikan kepercayaan amanah yang telah dibitulkan kepada anda? Walau demikian ikhwanil ahibbah, dinul Islam, agama Allah ini tidak menyisakan sedikitpun pintu celah bagi orang-orang yang tidak beriman bagi orang yang lemah iman untuk menjalankan ulah dan kejahatannya. Oleh karena itu, antara celah yang ditutup dalam dinul Islam sehingga tidak dapat digunakan, tidak dapat diterobos oleh orang yang tidak beriman, orang yang lemah iman untuk mengkhianati amanahnya, ialah dengan disyaratkannya pegadaian ar-rahnu. Dengan adanya pegadaian ikhwanil ahibbah, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, sudi atau tidak sudi, anda pasti akan menunaikan amanah. Karena bidik, maka barang yang anda gadaikan akan menjadi penggantinya. Barang yang anda gadaikan akan menebus kesalahan anda tersebut. Sehingga bila telah jatuh tempo, anda tidak memenuhi perjanjian, tidak mampu, baik sengaja atau tidak, baik anda sengaja atau tidak, maka barang yang anda gadaikan akan berbicara dan memainkan peranannya, sehingga menggantikan tanggung jawab yang telah anda pikul. Sehingga seorang kreditur dapat memenuhi haknya, mengambil haknya dari barang yang anda gadaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah menegaskan bahwa dalam surat hutang piutang, bila anda tidak menemukan para saksi dan juga tidak menemukan juru tulis yang dapat memiliki hukum tulisannya dan dapat diterima persaksiannya, maka Allah menyatakan kutum ala safarin falam tajidu katiban farihanum toh. Bila kalian sedang berada dalam suatu perjalanan dan engkau beramal apa transaksi dengan cara terhutang atau tidak tunai, sedangkan anda tidak mendapatkan juru tulis, walam tajidu katiban, tidak mendapatkan juru tulis, atau kalau dalam konsep kehidupan kita sekarang tidak memungkinkan untuk datang ke akta notaris atau yang serupa, maka hendaklah ada barang yang anda gadaikan yang diserah terimakan kepada kreditur atau pembeli piutang. Dengan cara ini ikhwanillah hibbah, seorang kreditur merasa aman tentang bahwa haknya yang terhutang akan terpenuhi, baik langsung dari debitur penghutang ataupun melalui barang pegadaian yang telah ia terima. Dan dalam contohnya ikhwanul ahibbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat beliau mencontohkan kepada umatnya bagaimana memberikan jaminan kepercayaan, memberikan jaminan keamanan bagi orang memiliki hak. Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman nadi'atan wa rahanahu dirham, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli barang Yahudi, bahan makanan, upah gandum, dengan cara pembayaran hutang. Beliau menggadaikan perisai besinya. Kisah ini fa'ilah hibbah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fenomena kehidupan Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang penguasa, seorang rasul, seorang pemimpin umat, beliau tidak merasa enggan untuk menggadaikan sebagian barangnya, sebagian aset atas piutang yang ia tanggung. Teladan ini ikhwanillah hibbah tentu menyelisihi dunia perbankan yang kita ada di zaman kita. Betapa banyak perbankan-perbankan atau perusahaan-perusahaan yang memberikan kucuran dana berupa piutang kepada masyarakat dengan tanpa agunan, dengan tanpa persyaratan macam-macam, saksi atau yang lainnya. Semuanya itu untuk menjerat anda, untuk memancing anda agar tergiur dan terlilit dalam perangkat riba. Na'udzubillah. Adalah ikhwanillah hibbah, gadai bukanlah hal yang tabu, gadai bukanlah sesuatu yang memberatkan, akan tetapi gadai sebaliknya memberikan keadilan kepada kreditur dan debitur secara bersamaan. dengan adanya kata ikhwanul ahibbah, Anda tidak ceroboh, Anda tidak sembarangan dan tidak meremehkan hak saudara Anda. Karena bila Anda meremehkan, niscaya barang yang Anda gandaikan akan jadi tebusannya. Dengan demikian, ikhwanul ahibbah, Anda termotivasi untuk segera melunasi dan menunaikan hak saudara Anda. Anda bisa bayangkan, di saat satu-satunya darah yang Anda miliki, motor yang Anda miliki, tanah yang Anda miliki, atau rumah yang Anda huni, telah Anda gadaikan, niscaya Anda akan termotivasi untuk segera menebusnya. Karena bila tidak, kendaraan kesayangan Anda, tanah, selama ini Anda dambakan, Anda banggakan, begitu juga rumah yang Anda huni, bila Anda berbuat ceroboh dan sembarangan, tidak serius dalam menunaikan hak kreditur, niscaya semuanya itu akan lenyap, semuanya itu akan berpindah tangan dan akan menjadi milik kreditur. Oleh karena itu, dengan adanya ikhwanul ahibbah, Anda sebagai debitur, pihak penghutang akan termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak orang lain. Sebaliknya, pihak kreditur pun akan merasa aman bahwa hak dia tidak akan tertanggung, hak dia tidak akan terkurangi sedikit pun, kan bila telah jatuh tempo ia memiliki barang yang dapat ia lelang, ia jual untuk memenuhi haknya. Dengan demikian, ikhwanul ahibbah, kedamaian kenangan antara kedua belah pihak dapat tercapai. Berbeda dengan praktek yang ada di zaman sekarang, dikarenakan perbankan, perusahaan-perusahaan pembiayaan begitu mudah memberikan piutang dan bahkan menganggap bahwa tidak mensyaratkan itu atas satu hal yang positif, satu hal yang layak untuk diperhitungkan. Maka tidak heran bila telah jatuh tempo, mereka sering paksa menggunakan jasa debit kolektor atau yang serupa penagih hutang. Yang telah masyhur di masyarakat bahwasanya mereka para penagih hutang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan yang serupa. Akan tetapi ikhwanul ahibbah, hal ini akan terjadi bila sebelumnya tatkala akan berutang piutang, kedua belah pihak menyepakati adanya barang gadai. Demikian ikhwanul ahibbah, ini bukti bahwa pergadaiannya bukanlah hal yang menyulitkan atau memberatkan pihak kreditur atau debitur, akan tetapi sebaliknya itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi debitur untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan piutangnya. Ikhwanul ahibbah, bila Anda mencermati mengamal ayat di atas, wa in kuntum ala sabarin walam tajidu katiban farihanu maqbudah, dan Anda sedang dalam perjalanan dan Anda tidak mendapatkan juru tulis, maka hendaknya ada barang gadai yang telah diserah terimakan kepada kreditur pemilik piutang atau pemilik harta utang. Ayat ini terkesan bahwa pergadaian hanya dibenarkan ketika Anda sedang perjalanan. Sedangkan bila Anda sedang bermukim di negeri Anda, di kota Anda, tidak sedang dalam perjalanan, terkesan bahwa pergadaian tidak dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Akan tetapi ikhwanul ahibbah, kesan ini tidak benar. Kesan ini tidak benar adanya, karena hadis Aisyah di atas telah terbukti dengan nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya menggadaikan perisai besinya kepada seorang Yahudi dikarenakan beliau membeli sejumlah bahan makanan dengan pembayaran terhutang. Tentu Rasulullah sallallahu menghutang makanan ini terjadi ketika beliau sedang mukim di kota Madinah dan tidak sedang dalam perjalanan. Karena itu jumhur ahli ilmu kebanyakan para ulama menyatakan bahwa pegadaian dapat anda lakukan, baik anda sedang dalam perjalanan, sedang safar, atau anda sedang mukim di petra anda. Dengan demikian, apa yang dinyatakan sebagai ulama, diantaranya Ibnu Hazmin, Mujahid bin Jabir dan Ad-Dhahhak, rahimahumullah, bahwa pegadaian hanya dapat dilakukan di saat perjalanan, di saat safar, terbantahkan atau terpatahkan. Terlebih-lebih, bila anda ikhwanillah hibah mencermati hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah SAW, mengisahkan laqad wa'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'an law bil madinah inda yahudiyyin wa akhadha minhu sha'iran li ahlih wa laqad sami'tuhu yaqul ma anta inda ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'abrin wala sahabin wa inda indahu latis uniswatin rahul bukhari. Sungguh Nabi SAW pernah merdekan peristainya kepada seorang Yahudi di kota Madinah. Dan beliau berhutang kepada Yahudi tersebut sejumlah panen gandum untuk digunakan nafkahi keluarganya. Dan sungguh, apanya Rasulullah SAW bersabda, di rumah keluarga Muhammad SAW tidak tersisa lagi gandum, walau hanya satu sa', hanya satu takar. Walau hanya satu sa', yaitu sekitar 2,5 kilogram, padahal ia memiliki 9 istri. Kisah ini ikhwan al-hibah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dengan jelas, Anas mengisahkan bahwa kisah pegadaian ini terjadi di Madinah. Dan kita cermati ikhwan al-hibah, betapa dahulu Rasulullah SAW begitu sederhananya, begitu sederhana bersahajanya beliau dalam hidup. Padahal beliau mampu untuk hidup mewah. Padahal beliau bisa untuk memiliki harta yang melimpah ruah. Akan tapi itu semua tidak beliau lakukan. Beliau lebih memiliki hidup sederhana agar umatnya dapat meneladani kehidupan beliau. Agar umatnya tidak hanyut dalam kehidupan dunia. Dan agar keluarga beliau dapat lebih mendahulukan, mengedepankan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Ikhwanul hibah, bila kita telah mengetahui bahwa pegadaian dapat dilakukan dimanapun anda berada, baik ketika anda sedang safar ataupun ketika anda sedang bermukim di Madinah, di kota anda, baik anda mendapatkan juru tulis atau tidak, anda dibenarkan untuk menjalin akad pergadaian. Maka barangkali anda bertanya, bila demikian, barang apa saja yang sempat saya gadaikan? Barang apa saja yang dapat saya gadaikan? Lebih-lebih, ketika sedang safar, seringkali anda tidak membawa barang-barang kekayaan selain uang. Ikhwanillah hibah, bila kita kembali pada pemaparan di awal pertemuan kita, menengok kepada tujuan disyariatkannya pergadaian, yaitu untuk memberikan rasa aman, jaminan kepada hak saudara anda yang terhutang. Maka dapat kita ketahui bahwa barang yang bisa anda gadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, dapat dijual untuk menghasilkan uang yang gunakan untuk menutupi, untuk membayar piutang yang telah anda pungut sebelumnya. Oleh itu, para ulama dengan tegas, barang apa saja yang dapat dijual belikan boleh digunakan, boleh dijadikan sebagai barang pegadaian. Anda bisa lihat bagaimana tadi telah dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan alat perang, yaitu berupa perisai kepada seorang Yahudi. Anda bisa bayangkan, bila seorang khalifah, seorang raja, seorang penguasa umat Islam telah menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi, mungkin ada berpikiran, bila demikian, andai terjadi peperangan dengan kaum Yahudi, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bila ternyata perisai beliau, alat perang beliau telah digadaikan. Akan rekhwanil ahibbah, pertanyaan itu, pertanyaan ajukan tersebut, tidaklah menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menggadaikan perisai beliau. Dikarenakan, tatkala beliau menggadaikan perisai tersebut, hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dikarenakan pada saat tersebut, saat pergadaian, tidak sedang terjadi peperangan, dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperhitungkan segala yang terkait atau kemungkinan yang mungkin terjadi dari menggadaikan perisai perang beliau ini. Dengan demikian, ikhwanul ahibbah, tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan bahwa menggadaikan alat-alat peperangan kepada musuh-musuh Islam atau bahkan bertransaksi dengan orang Yahudi Nasrani itu sama saja mengkhianati kaum muslimin. Tidak demikian, ikhwanul ahibbah. Perlu dipisahkan dan perlu dipilah antara transaksi jual-beli dengan perangan yang dilangsungkan di medan perang. Transaksi jual-beli dasari oleh amanah, kepercayaan. Sedangkan peperangan didasari oleh kecerdasan dan kecerdikan dalam mengalahkan musuh dengan cara apa saja. Alhamdulillah, ikhwanil ahibbah. Sebuah yang sering kita dengar di tengah-tengah kaum muslimin untuk memboikot produk-produk negeri barat, Amerika, yang lainnya. Dapat kita katakan seruan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mungkin Anda katakan bahwa saat itu kaum muslimin adalah penguasa yang berjaya, sedangkan orang-orang Yahudi adalah umat yang rendah dan terkalahkan. Akan tetapi, ikhwanul ahibbah, silakan Anda mengkaji sejarah dan sirah Rasulullah SAW. Bila Anda kaji, Anda dapatkan bahwa Yahudi atau kaum muslimin di zaman beliau barulah menguasai jazirah Arabia. Akan tetapi, Yahudi-Yahudi yang berasalkan dari Syam, dari Palestina yang sekitarnya, belum berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ternyata di dalam sejarah dibuktikan bahwa Yahudi yang menghutangkan atau yang sering berdagang di kota Madinah bukan hanya Yahudi dari kota Madinah dan sekitarnya, akan tetapi termasuk Yahudi-Yahudi yang datang dari negeri Syam. Padahal kala itu, wala hibbah, kaum muslimin belum menguasai Yahudi yang belum menguasai negeri Syam yang merupakan negeri asal bangsa Yahudi. Padahal kala itu, wala hibbah, tidaklah kita telah perlu kita hanyut dalam perasaan kita solidaritas terhadap saudara kita adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Akan tetapi, semuanya itu seyogianya dilakukan, diterapkan dalam batasan-batasan yang sewajarnya. Dan dengan landasan dasar hukum yang jelas, bukan hanya berdasarkan dengan perasaan emosional buta, karena sikap-sikap semacam ini tidaklah mencerminkan sikap beriman kepada Allah, yang beriman bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah dasar dari hukum. Al-Quran dan Sunnah adalah dasar setiap gerak dan gerik seorang muslim. Ikhwanil ahibbah, pendek kata, Anda dibenarkan untuk menggadaikan barang apa saja yang dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dengan syarat barang tersebut adalah barang yang halal diperjualbelikan. Barang tersebut adalah barang yang halal diperjualbelikan. Ikhwanil ahibbah, setelah kita mengetahui bahwa Anda dibenarkan untuk menggadaikan barang apa saja yang memiliki nilai ekonomis, asalkan halal untuk diperjualbelikan, maka saya mengajak Anda untuk mengenal beberapa hukum terkait dalam pergadaian. Hukum pertama, ikhwanil ahibbah, barang pergadaian, barang yang digadaikan oleh saudara Anda kepada Anda itu adalah amanah yang harus Anda jaga dan Anda rawat sebagaimana mestinya. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an menegaskan, la yaghlaqu ar-rahnu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alayhi ghunmuhu. Hadis ikhwan al-ahibbah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Hakim dan juga al-Imam Malik serta Bihaqi dan yang lainnya. Artinya, la yaghlaqu ar-rahnu, tidak ada ghalqu ar-rahn. Ghalqu ar-rahn itu artinya ikhwan al-ahibbah menganggap hangus barang gadaian. Artinya, bila telah jatuh tempo seorang debitur, bila telah tempo debitur tidak kuasa melunasi piutangnya, menunaikan kewajibannya, maka tidak dibenarkan kepada debitur pemberi piutang untuk menganggap hangus barang gadaian yang telah ia ada pada dirinya. Akan tetapi solusinya adalah barang gadaian yang telah ia terima lelang dijual dengan harga yang sewajarnya yang berlaku di pasaran. Bila di penjualan barang gadaian didapatkan lebih, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang gadaian atau dalam hal ini adalah debitur. Dan bila kurang, barang gadaian telah dilelang akan tetapi tidak mencukupi, tidak berhasil menutup seluruh kewajiban yang dipikul oleh debitur, maka sudah sepantasnya debitur untuk menutupi kekurangan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, memberikan alasan dari hukum ini, dia mengatakan ar-rahnu min sahibihi alladhi rahana. Sesungguhnya kaitan atau hubungan antara barang gadai dengan pemiliknya, yaitu debitur, lahun muhu alai ghurmu, adalah sebagaimana layaknya barang atau harta kekayaan yang lain. Lahu ghunmuhu, ia berhak mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut. Wa alai ghurmuhu, dan ia pun berkewajiban menanggung kerugian yang mungkin terjadi akibat barang tersebut. Artinya, para fuqaha menjelaskan, bila dari penjualan barang gadai didapatkan nilai lebih, maka kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur. Dan bila kurang, maka kekurangan tersebut haruslah ditutup oleh debitur. Dan di antara aplikasi atau praktek nyata dari hukum ini, kaitan antara barang gadai dengan debitur, para ulama menegaskan, seluruh keuntungan yang diperoleh dari barang gadaian, misalnya hasil tanah, atau hasil ternak berupa air susu, atau anak yang dilahirkan oleh hewan ternak, maka itu sepenuhnya menjadi milik dan hak debitur dan bukan menjadi milik kreditur. Contohnya misalnya, bila Anda menggadaikan hewan ternak, dan hewan tersebut menghasilkan susu setiap hari, atau mungkin dia beranak pinak, maka anak pinak tersebut sepenuhnya menjadi milik debitur, pemilik barang gadaian. Pengujian bila menggadaikan sawah, hasil tanah atau ladang, maka hasil ladang tersebut sepenuhnya menjadi milik debitur dan kreditur tidak berhak untuk memilikinya atau mengambilnya, walau seizin dari pemilik tanah atau pemilik ladang. Karena tatkala kreditur memanfaatkan hasil ladang atau memanfaatkan hasil ternak, maka itu artinya ia telah mengambil keuntungan dari piutang-piutang yang ia berikan, dan itu adalah riba. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dari sini ikhwanillah hibbah, kita dapat mengetahui bahwa praktek gadaian yang sering terjadi di masyarakat, terutama dengan para petani, di mana bila salah seorang dari mereka menggadaikan ladangnya kepada seseorang, maka sejak saat itulah hasil ladang tersebut dimiliki oleh kreditur atau orang yang menghutangkan dananya. Ini adalah praktek-praktek yang tidak benar, dan ini adalah salah satu bentuk kebijakan yang diharamkan dalam diri Islam. Ini adalah hukum pertama, ikhwanillah hibbah. Barang gadaian adalah amanah dan bukan milik kreditur, akan tapi tetap statusnya masih menjadi milik debit, sehingga seluruh keuntungan, seluruh tanggung jawab atas barang tersebut menjadi milik atau tetap menjadi milik debitur dalam hal ini orang yang berhutang. Ikhwanillah ahibbah, hukum kedua, hukum pegadaian yang kedua yang sentasnya kita ketahui, kreditur atau pemilik uang, pemilik dana yang terhutang, atau dibenarkan untuk membatalkan akta pegadaian. Dengan demikian ia berhak mengembalikan barang gadai yang sebelumnya ia terima kepada pemiliknya, yaitu kepada debitur. Dikarenakan para ulama menegaskan akad pegadaian ikhwanillah hibah oleh para ulama digolongkan sebagai akad yang mengikat dari salah satu pihak, mengikat dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain tidak mengikat. Maksudnya seperti yang saya contohkan di atas, kreditur berhak membatalkan atau menghentikan akad pegadaian kapanpun ia suka. Sedangkan pihak pertama, yaitu pihak debitur, orang yang berhutang, tidak berhak menarik barang gadainya kecuali atas seizin dari kreditur. Ini hukum kedua, ikhwanillah hibbah. Hukum ketiga, ikhwanillah hibbah, sebagaimana telah disyaratkan di atas, bahwa dikarenakan status kepemilikan barang gadai adalah tetap milik debitur, orang yang berhutang, maka seluruh kemanfaatan dan seluruh tanggung jawab atas barang tersebut penuhnya menjadi milik pemilik barang, yaitu dalam milik debitur. Sehingga seperti saya sebutkan, dibenarkan bagi kreditur untuk menggunakan atau memanfaatkan barang gadaian yang ada pada dirinya. Bila ia tetap memanfaatkan walaupun seizin pemilik barang, akan tetapi karena gadai adalah tanggung piutang, maka praktek-praktek seperti ini oleh para ulama dianggap sebagai riba, karena kreditur telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan. Para ulama mengecualikan dari hukum ini hal kedua kasus. Adalah keadaan yang dibenarkan bagi kreditur untuk memanfaatkan barang gadaian. Yang pertama, keadaan pertama, bila kreditur mempersyaratkan pada saat transaksi jual beli dengan pembayaran terhutang, agar ia memanfaatkan barang gadai yang diberikan oleh pembeli. Anda misalnya, seorang yang bernama Ahmad membeli rumah dari B seharga 100 juta dengan pembayaran dicicil, diangsur selama 1 tahun. Setiap bulan ia membayar 10 juta dengan syarat ketika akad jual beli ini, ketika akad jual beli sedang berlangsung, A mensyaratkan kepada B bahwa ia sudi menjual rumah dengan harga 100 juta dengan cicilan 10 juta tiap bulan dengan tempo waktu pembayaran selama 10 bulan sehingga pada bulan ke-10 ia telah lunas dari utangnya. Nah, saat terjadi negosiasi transaksi jual beli ini, A dalam hal ini mensyaratkan kepada B agar ia menggadaikan motornya dan selama masa pembayaran piutang, selama angsuran berlangsung yaitu pada selama 10 bulan, A dibenarkan menggunakan motor yang digadaikan oleh B. Dalam keadaan seperti ini, ikhwanillah hibah, para ulama membenarkan A memanfaatkan motor gadai yang ada pada bersamanya, yang ada pada dirinya. Hal ini terjadi atau hukum ini dibolehkan oleh para ulama, pemanfaatan dibolehkan karena sejatinya harga rumah yang dijual oleh A adalah 100 juta ditambah dengan sewa kendaraan per motor tersebut selama 10 bulan. Sehingga sejatinya harga rumah tersebut tidak hanya 100 juta, akan tetapi 100 juta ditambah dengan harga sewa kendaraan selama 10 bulan. Bila ini terjadi, ikhwanil hibah, bila pemanfaatan barang gadai dipersyaratkan pada akad jual beli dan pemanfaatan barang gadai disepakati dalam tempo waktu yang jelas, dalam batas waktu yang jelas, maka dibenarkan bagi kreditur untuk memanfaatkan barang gadaian. Adapun bila persyaratan ini diajukan setelah transaksi jual beli usai ditandatangani, setelah 1 hari dari penjualan, penjual mensyaratkan kepada pembeli agar ia dibenarkan atau bolehkan memanfaatkan barang gadai, maka persyaratan yang tetap semacam ini tidak dibenarkan oleh ulama, dikarenakan ini berarti ia memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan. Karena biasanya akan ia tidak mensyaratkan pemanfaatan barang gadai ketika akad, tapi ia telah memasang harga jual setinggi mungkin sehingga ia telah sepenuhnya mendapatkan harga jual yang ia inginkan, yang ia ridhoi. Berbeda dengan orang yang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai ketika akad, ia telah memperhitungkan bahwa harga 100 juta tersebut walaupun tidak seharga barang yang ia jual, akan tapi ia menutupi kekurangan tersebut dengan nilai sewa barang gadai yang ia manfaatkan. Keadaan pertama atau kasus pertama yang dibenarkan bagi seorang pegadai, seorang penerima atau seorang kreditur untuk memanfaatkan pegadai. Keadaan kedua, ikhwanil hibah, bila barang gadai yang digadaikan berupa hewan ternak, sehingga seorang kreditur demi menjaga kehidupan hewan ternak yang digadaikan pada dirinya dengan terpaksa menafkahi memberi pakan kepada hewan ternak gadai tersebut. Dalam keadaan seperti ini, ikhwanillah hibah, telah seorang kreditur memberikan pakan kepada hewan gadai yang ada pada dirinya, ia dibenarkan untuk memanfaatkan hewan ternak tersebut baik dengan mengambil susunya, telurnya, atau dengan cara menunggangi hewan ternak tersebut, misalnya unta, atau menjadikannya sebagai hewan untuk membajak di saat di ladang. Akan tetapi perlu diingat, pemanfaatan tersebut tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi pemanfaatan tersebut hanya sebatas pakan yang ia berikan. Bila pakan yang ia berikan untuk menghidupi hewan ternak tersebut seharga 10 ribu sehari, maka ia hanya dibenarkan untuk memanfaatkan air susu atau menjadikannya sebagai hewan untuk membajak senilai 10 ribu rupiah, tidak lebih dan tidak kurang. Bila ia memanfaatkan lebih, maka ia berkewajiban untuk membayar kelebihan tersebut sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Misalnya, bila pakan yang ia berikan kepada sapi perah yang ia digadaikan seharga 10 ribu rupiah, dan ternyata ia mengambil air susu 5 liter dari sapi tersebut, padahal susu 5 liter itu seharga di pasaran seharga 20 ribu rupiah, maka ia berkewajiban untuk membayar 10 ribu rupiah kepada pemilik sapi, dalam hal inilah debitur. Dengan demikian, ikhwanillah hibbah, pemanfaatan jenis kedua ini terbatas atau hanya sebesar pakan yang ia berikan kepada hewan ternak. Dalam konsep kehidupan sekarang, jarang sekali kita dapatkan menggadaikan hewan ternak. Yang sering terjadi adalah menggadaikan kendaraan bermotor. Mungkinkah kendaraan bermotor dapat dianalogikan dengan hewan ternak, sehingga kreditur berhak dibenarkan untuk mengendarai kendaraan tersebut? Ikhwanul Ahibbah, kendaraan bermotor tidaklah dapat dianalogikan, tidak dapat dikiaskan dengan hewan ternak, karena kendaraan bermotor tidak perlu, tidak membutuhkan pada nafkah, tidak perlu membutuhkan pada pakan. Bibir dapat saja mengisi tangki bensinnya full atau dengan penuh, sehingga kreditur hanya perlu untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut sesaat saja agar kendaraan tidak rusak, agar olinya tidak beku dan seterusnya, tidak menggumpal dan seterusnya. Dan demikian, tidak ada alasan bagi orang yang menerima berupa kendaraan bermotor untuk memanfaatkannya, karena bila ia melanggar berarti ia telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan. Dan demikian, bila ia mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan, maka berarti ia telah terjerumus ke dalam riba. Selanjutnya, ikhwanillah hibbah, hukum ketiga, keempat dari hukum pegadaian yang ada dalam dinul Islam atau yang dibenarkan dalam dinul Islam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa fungsi barang gadaian hanyalah memberikan jaminan rasa tenteram dan rasa aman kepada kreditur bahwa dana yang terhutang, dana miliknya yang hutang, pastilah dapat dikembalikan, pastilah dapat ditarik kembali, karena bila kreditur tidak mampu melunasi pada saat tempo yang terjatuh atau telah datang, maka ia dapat mengambil haknya dari barang gadai yang ada pada dirinya. Akan tetapi, ikhwanillah hibbah, bila suatu saat ditakdirkan barang gadai yang ia terima rusak dikarenakan suatu hal di luar kekuasaan manusia, terjadi pencurian, terjadi gempa, terjadi banjir dan yang serupa, maka kerusakan pada barang gadai ini tidak terpengaruh pada nominal piutang yang ditanggung oleh debitur. Selama kerusakan yang terjadi di luar kekuasaan kreditur, dan kreditur tidak berlaku, tidak memiliki peranan dalam terjadinya kerusakan tersebut, tidak berlaku kesalahan, jangan juga tidak berlaku lalai dalam menjaga barang gadai, akan tetapi ternyata barang gadai rusak dikarenakan banjir, gempa bumi atau yang serupa, atau bahkan ada pencuri yang menyatorin rumahnya, hingga barang gadai tersebut hilang dan dicuri oleh pencuri, maka rusaknya barang gadai semacam ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadap nominal piutang yang wajib ditanggung oleh debitur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm telah menjelaskan hal ini. Beliau berkata, bila seseorang telah menggadaikan suatu barang, kemudian barang gadai itu rusak selama berada di tangan pemilik uang atau kreditur, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Maka kreditur tidak berkewajiban untuk mengganti kerusakan tersebut. Dan jumlah piutangnya, nominal piutangnya tidak berubah sedikit pun dari nominal yang telah ada atau telah terjadi. Selama pemilik uang, kata beliau, selama pemilik uang atau kredit tidak buat kesalahan atau ketidakadilan, maka status barang gadai bagikan amanah yang lainnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nominal utang yang ditanggung oleh debitur. Hukum terakhir, ikhwanillah hibah, yang saya rasa perlu untuk kita ketahui pada sore ini, itu bila telah jatuh tempo, bila piutang telah jatuh tempo dan debitur berkewajiban untuk segera mengasih piutangnya, maka biasanya akan terjadi beberapa kemungkinan berikut. Kemungkinan pertama, bila debitur mampu melunasi piutangnya tepat waktu, maka pada keadaan semacam ini barang gadai sepenuhnya dikembalikan kepada debitur dan tidak dikurangi sedikitpun. Kreditur tidak berhak untuk mengambil atau mengurangi sedikitpun dari barang yang telah digadaikan kepadanya. Kemungkinan kedua, bila telah tertempo, debitur tidak mampu melunasi piutangnya tepat waktu. Misalnya perjanjian piutang harus dilunasi pada hari ini, dan ternyata pada hari ini debitur tidak mampu, tidak kuasa untuk melunasi piutangnya, maka pada saat seperti ini kreditur berhak untuk melelang barang gadaian dan mengambil haknya dari hasil penjualan barang tersebut. Akan tetapi ikhwanillah hibah, andai kreditur rela untuk menunda piutangnya hingga batas waktu yang disepakati antara keduanya, maka inilah yang lebih baik. Yang menunda tagihan itu lebih baik baginya, dan inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wa in kana du'usatin fa'adiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andai debitur, orang yang berhutang, dalam keadaan sulit, dalam kesulitan sehingga ia tidak kuasa untuk melunasi piutang pada waktu yang telah disepakati, maka berilah tangguh, berilah penundaan sampai ia benar-benar berkelapangan kuas untuk menunaikan piutangnya. Dan andai Anda menyedekahkan sebagian atau semua piutang yang Anda miliki, tentu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, wailah hibah, bila telah jatuh tempo, kreditur dibenarkan secara hukum, secara syariat, untuk segera melelang barang gadaian tersebut. Walaupun secara syariat pula, kreditur dianjurkan dan tidak dianjurkan, hanya dianjurkan untuk menunda piutangnya. Akan tapi bila ia tidak rela menunda kembali, maka ia dibenarkan secara hukum dan tidak masalah. Ia tidak tercela bila ia segera melelang barang gadaian. Ikhwanlah hibah, bila kreditur memilih untuk melelang barang gadaian yang ada pada dirinya, maka bila dari hasil penjualan barang gadai, bila ia menjual barang gadai ke masyarakat dan penjualan tersebut dilakukan dengan sewajarnya, sehingga barang gadai dijual dengan harga yang berlaku di pasaran, maka bila dari hasil penjualan ini piutnya telah berhasil ditutup atau terlunasi dan tidak tersisa sedikit pun dari hasil penjualan, maka berarti kedua belah pihak telah terbebas dari haknya, telah terbebas dari tanggung jawabnya. Akan tapi bila dari hasil penjualan didapatkan nilai lebih, maka kelebihan ini harus dikembalikan kepada debitur, kepada pemilik barang gadai. Akan tapi bila hasil penjualan kurang atau belum cukup untuk menutupi utang, maka debitur berkewajiban untuk menutupi kekurangan tersebut. Hanya saja yang perlu diingat adalah hebah dalam proses lelang ini, hendaknya lelang dilakukan dengan cara-cara yang sehat, yaitu hendaknya barang yang dilelang benar-benar dijual dengan harga yang berlaku di pasaran. Kreditur hendaknya tidak buru-buru melepas, tidak buru-buru menjual barang tersebut dengan tawaran yang ia terima. Hendaknya ia mencarikan harga yang sewajarnya berlaku di pasaran. Dan bahkan para ulama telah menegaskan bahwa proses lelang ini haruslah dihadiri oleh pihak debitur, sehingga lebih benar-benar mengetahui bahwa barangnya gadaian dijual dengan harga yang sewajarnya. Dan andai pada proses lelang kreditur melelang yang menjualnya dengan harga yang tidak sewajarnya, maka debitur dibenarkan untuk membatalkan atau menolak penjualan tersebut hingga didapatkan harga yang sewajarnya. Wallahu ta'ala alam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengedepankan ridhaan Allah dibanding keuntungan dunia, mengedepankan keuntungan akhirat dibanding keuntungan sesaat di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Ustaz, selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk ke studio Radio Muslim Yogyakarta. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kredit dengan memotong gaji, hukumnya bagaimana? Mengingat gaji sebagai jaminannya. Dari Sahrul di Jakarta, Ustaz Tafadil. Saudara Sahrul di Jakarta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Anda dan keluarga Anda. Berhutang atau mengambil kredit dengan membayar potong dari gaji Anda, itu adalah suatu hal yang dibenarkan dalam dinul Islam. Walaupun ini tidak termasuk dalam hukum gadaian, akan tetapi ini termasuk dalam hukum kafalah, karena pihak instansi tempat bekerja dalam ini menyatakan siap untuk menjamin piutang yang Anda tanggung. Dan ini kaitannya, hukumnya atau pembahasannya ada pada pasan kafalah atau doman, dan tidak termasuk dalam pergadaian. Tetapi pendek kata, saudara Sproli Jakarta, ini adalah transaksi yang tidak salah atau dibolehkan dalam bisnisnya. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, pertanyaan yang kedua, apakah boleh menggadaikan barang yang gadaian, Ustaz Tafadil? Menggadaikan barang yang digadai, saudara Ramadhan dari Yogyakarta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Anda dan keluarga Anda. Bila Anda memberikan piutang kepada saudara Anda dan saudara Anda tersebut memberikan barang gadai kepada Anda, maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk menggadaikan kembali barang tersebut, dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan di atas, barang gadai statusnya adalah tetap milik debitur, dan tidak berubah kepemilikan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi Anda untuk kembali menggadaikan barang gadai tersebut kepada orang lain, kecuali bila pihak debitur dalam hal ini mengizinkan kepada Anda untuk menggadaikan barang tersebut kepada pihak ketiga. Akan tetapi tanpa seizin pemilik barang, Anda tidak dibenarkan menggadaikan barang tersebut. Dan bila Anda melanggar, tetap menggadaikan barang gadai yang ada pada diri Anda tanpa seizin pemilik barang, walaupun dia adalah debitur Anda, maka Anda telah berbuat melampaui batas. Sehingga bila barang tersebut rusak, dicuri, atau yang serupa, selama ada di orang ketiga, maka sepenuhnya Anda berkewajiban untuk mengganti barang tersebut. Baik kerusakan yang disengaja ataupun kerusakan yang disengaja, akan tapi dikarenakan Anda memindahkan tangankan barang tersebut kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik barang, maka sepenuhnya Anda berkewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Wallahu a'lam. Tayyib Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Ummu Fatimah. Ustaz, bolehkah menggadaikan barang-barang hasil panen seperti kurma, gandum, atau beras? Tafadhol Ustaz. Ya Ummu Fatimah di Jogja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anti dan keluarga Anti. Menggadaikan barang atau barang yang dapat digadaikan sebagaimana telah dijelaskan adalah seluruh harta kekayaan, seluruh benda yang dapat dijual belikan atau memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, tidak masalah menggadaikan barang hasil pertanian, misalnya jagung, beras, kedelai atau yang serupa, asalkan barang tersebut, hasil panen tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kreditur. Adapun bila yang dimaksud menggadaikan hasil tanah atau hasil panen adalah barangnya masih berada di ladang, barangnya masih berada di ladang dan belum dipetik, maka secara prinsip juga tidak masalah. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa hasil panen tersebut tidak serta-merta menjadi milik kreditur sebagaimana telah dijelaskan. Akan tetapi hasil panen tersebut setelah dipetik, jika memang disepakati pembayaran atau pelunasan piutang dilakukan ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut hendaknya dijual dengan harga yang berlaku di pasaran kala itu. Dan dari hasil penjualannya lah kita atau namanya kreditur memenuhi atau mengambil haknya. Akan tetapi kalau dianggap seluruh hasil panen menjadi milik kreditur, maka inilah yang dimaksud dengan menganggap hangus barang gadai dan itu terlarang dalam Islam. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, pertanyaan yang keempat. Ustaz, bolehkah orang yang menggadaikan barang memberikan tambahan uang kepada orang yang memegang barang gadaian? Dari Saudara Yuda di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz. Saudara Yuda di Yogyakarta, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembahkan taufik dan hidayahnya kepada. Bila yang dimaksud dengan orang yang memegang barang gadai adalah kreditur, maka perlu diingat, memberikan tambahan berupa uang atas nama administrasi atau yang macam-macam, bila tersebut dipersyaratkan ketika akad gadai, maka itu termasuk riba. Itu termasuk riba. Akan tetapi, bila tambahan uang tersebut diberikan ketika jatuh tempo, sedangkan tambahan tersebut tidak dipersyaratkan ketika akad, akan tetapi tambahan tersebut dilakukan atas sukarela dari debitur, maka tidak masalah. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, inna min khairikum inna min ahsanikum khairukum qada'an, sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik tatkala membayar atau melunasi piutang. Dan bila yang dimaksud dengan kata orang yang memegang batang gada adalah pihak ketiga yang mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak untuk menyimpan dan merawat barang gadai, maka insya Allah tidak masalah karena ini adalah upah dari pemilik barang atas jasa pihak ketiga ini menjaga dan merawatkan barang gadainya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan yang kelima dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Ustaz, gimana kalau hukumnya kalau ada orang yang menyertiskan HP, akan tetapi sudah sekitar 1 tahun dan HP-nya itu sudah hilang karena dihilangkan oleh teman ana. Dan saya sampai lupa siapa yang menyertiskan HP tersebut dari Sunaryo di Purworejo, Ustaz Tafadal. Saudara Sunaryo di Purworejo, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan hidayah kepada anda dan keluarga anda. Servis HP atau yang serupa itu adalah termasuk transaksi jual beli jasa atau ijarah, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya dengan ijarah. Dan sudah sepantasnya jika anda sebagai seorang servis elektronik HP atau yang lain untuk mendapatkan upah yang telah disepakati. Dan bila pemilik barang yang anda servis setelah anda menyelesaikan pekerjaan anda ternyata dia tidak kunjung tiba untuk mengambil barangnya dan memberikan upah yang sebatasnya anda terima, apalagi sampai berlarut-larut 1 tahun, maka hal ini anda dibenarkan untuk menjual barang tersebut. Dan sebetulnya anda mengambil upah yang telah disepakati, mengambil upah anda yang telah disepakati dengannya. Akan tetapi, bila barang tersebut dihilangkan oleh saudara teman anda atau siapapun, dan saya dapat pahami bahwa berarti selama ini anda memanfaatkan hal yang anda servis tersebut, bahkan mungkin anda mengizinkan kepada orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut, maka dalam hal ini anda telah berbuat melampaui batas kewenangan anda. Oleh karena itu seharusnya anda mengganti barang tersebut, dan karena anda telah terlanjur memanfaatkannya, maka pemanfaatan tersebut haruslah dihitung nilainya. Andai anda menyewa HP selama 1 tahun, maka berapa sewanya dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai atau dengan uang servis yang seharusnya anda terima. Bila biaya servis yang seharusnya anda terima lebih besar dari harga sewa selama 1 tahun itu, maka anda masih berhak untuk mendapatkan lebih sisanya. Akan tetapi bila ternyata nilai sewa tersebut lebih kecil dari biaya servis yang seharusnya anda terima atau lebih besar, berarti anda berkewajiban untuk menambah kekurangan yang seharusnya diterima oleh pemilik HP. Dan bila ternyata benar apa yang saya duga bahwa anda dengan secara sepihak menggunakan barang tersebut tanpa seizin pemilik barang, maka seperti saya nyatakan di atas, anda berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut. Sehingga anda berkewajiban membandingkan antara upah servis dengan nilai HP tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita seorang senantiasa mengindahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, dari dalam mamalah penyelahannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal kepada kita semuanya. dan memberkahi kehidupan kita, rezeki kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.